Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala al-kalamu. Fa amma aqsamul kalami fa aqallu ma yatarattabu minhu al-kalamu ismani aw ismun wa fi'lun aw fi'lun wa harfun aw ismun wa harfun. Tentang kalam, ada pun macam-macam kalam, maka minimal susunan kalam adalah dua isim, atau isim dan fi'il, atau fi'il dan huruf, atau isim dan huruf. Adi. Bimabahitil kalami. Ahlul usul, para ulama usul fikih, dengan bahasan kalam dan macam-macam kalam. Padahal ini adalah bahasan nahwu dan balaghah. Wadhali keterangan tersebut dikarenakan bahasan tentang masalah kalam adalah pintu masuk untuk memasuki ilmu usul fikih. Karena ilmu usul fikih bersandar pada Quran dan Sunnah, dan berdalil dengan Quran dan Sunnah itu sangat tergantung dengan pengetahuan terhadap bahasa Arab. Karena li'annahumma, karena Quran dan Sunnah itu dengan menggunakan bahasa Arab yang nyata. Dan siapa yang tidak mengenal bahasa Arab, tidak mungkin dia bisa menyimpulkan hukum dari Quran dan Sunnah dengan cara penyimpulan yang benar. Kalam dalam bahasa Arab artinya adalah lafaz yang diletakkan limaknan, atau dibuat limaknan untuk makna tertentu. Boleh jadi bisa dipahami ataupun tidak bisa dipahami. Sedangkan secara istilah adalah al-mufid, lafaz yang bisa dipahami apa yang dimaksudkan dan yang diinginkan dengan lafaz tersebut. Allahu Rabbuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna. Wahyu. Walam yadkuril musannifu ta'rif al-kalam. Balik tafa bi aqalli ma yatarakkabu minhu. Ma yatarakkabu minhu. Wa dzakara anna aqalla ma yatarakkabu minhu kalami. Kalamu. Ismani. Kama mislani. Kama masalna. Au ismun wa fi'lun mislu. Ja'a al-haqqu wa dhahaqa al-batilu. Fa hadha fi'lun. Ada fi'lun wa fa'ilun wa mithlu wa qudiya al-amru fi'lun wa na'ibu fa'ilin aw fi'lun wa harfun mithlu ma qama wa lam yaqum wa hadha athbathahu qawmun minhumul musannifu wa lam ya'tadu ad-dhamiru fi qawmi wa lam yaqum ar-rabi'i ila zaidin mithlan lam ya'tadu ya'tadu pakai tak di sini ya. Ada taknya ya. Ya'uddu atau ya'tadu? Lam ya'uddu kalimatun kalimatan kalimatan ya'damin zuhurihi wa wujubihi wa adahu nahwiyuna kalimatun kalimatan kalimatan bi'annahu fi hukmil mulfudil mawjudi wa tatawaqqafu ta'idatu kalamiyatu alaihi wa huwa dhamirun mustatirun wal mustatiru kasabiti wa nah. Penulis tidak menyebutkan definisi kalam dan beliau mencukupkan diri dengan membahas tentang akal mayat otak minhul kalam, unsur yang paling sedikit tersusun darinya kalam. Maka beliau katakan unsur yang paling sedikit tersusun darinya kalam adalah dua isi. Kami matalna bagaimana contoh yang telah kami berikan, Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyuna, atau isim dan fi'il contohnya ja'al haqu, datanglah kebenaran dan hancurlah kebatilan. Maka di sini ada fi'il dan fa'il, dan misal itu pula qudiyal amru, fi'il dan naibul fa'il, atau boleh jadi fi'il dan huruf, contohnya maqoma walam yakum. Inilah yang dikatakan oleh kaumun sejumlah ulama. Sejumlah ulama mengatakan maqoma di sini susunannya adalah harf plus fi'il. Di antara mereka adalah penulis. Falam ya'udud dhamira fi koma, maka mereka tidaklah menilai dhamir yang ada dalam koma dan yang ada dalam lam yakum yang kembali kepada Zaid misalnya, lam ya'udhu tidaklah mereka nilai sebagai kalimat dengan alasan karena tidak nampak dan tidak ada. Maka jika kita mengakui ada menganggap dhamir, maka kita katakan maka di sini ada harf, ada isim dan ada fi'il. Wa adahu nahwiyu, namun banyak namun para ulama nahwu menilai adanya dhamir, adahu menilai dhamir tersebut, dhamir mustatir tersebut sebagai kalimah, sebagai kata, karena dhamir mustatir tersebut bihukmil mafhud, bagaimana sesuatu yang dilafadzkan yang ada, dan pemahaman yang bisa kita tangkap dari kalam, dari sebuah kalimat sangat tergantung dengannya. Dan dhamir tersebut adalah dhamir mustatir, dan dhamir mustatir adalah sebagaimana kasabit, sebagaimana yang ada. Wa harfun nida'i na'ibun anhu fayarji'u dhalika ila Fakhrul Musannifi wa ghairihi min al-usuliyina bayanu afsanil jumlahi wa ma'rifatul mufradi min al-murakkabi. Falidzalika lam ya'khudhu fihi bitahqiqi alladhi yasluhu an-nabiyyuna. Wal kalamu jam'u kalimatin wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Fawajhu al-hasri fi thalathati anna al-kalimata imma an tadulla ala ma'na fi nafsiha aw la. Fa in lam tadulla ala ma'na fi nafsiha bal fi ghairiha fa hiya al-harfu mithlu aqlamu fil fasli. Wa idzalat ala ma'na fi nafsiha wa as'arat hay'atuha bi zamanin fa hiya al-fi'lu kaqama wa yakunu wa kun. Wa in lam tashur hay'atuha bi zamanin fa hiya al-ismu mithlu Muhammadin. Wal asma'u wal af'alu wal huruku tamas tamusu al-hajatu ila ma'rifatiha. Fa innal asma'a minan al-harati al-usuliyati salasatu anwa'in. Al-awalu mayukidul umuma al-asma'i al-mausulati wal-nakhirati fisiyakil nafsi. Al-thani mayukidu al-itlaqo kal-nakhirati fisiyakil ikhbati. Al-thalid mayukidu al-khususo kal-a'lami. Wa tafsilu dhalika ya'ti fi mahalihi insya'allahu wa kada mayata'allaku bil-fi'li. Wa amal turuku fal-faqihu bihajatir ila ma'rifatiha kal-wawi wal-fa'i wa al-jarati wa khairiha. Hada mayata'allaku bi afsani salami min haithiyati mayata'allaku minhu wallahu a'lamu. Nah, kemudian kata penulis, apakah kalam itu terdiri dari isim dan huruf, yaitu contohnya dalam panggilan ya Allah. Dan pendapat penulis di sini adalah pendapat yang kurang tepat. Di anal kalam, karena kalam adalah yang muqaddar dari kalimat ya Allah, yaitu ya Allah itu muqaddarnya terdapat fi'il dan fa'il. Karena takdir dari kata-kata ya Allah adalah adu'ullaha. Dan huruf nida adalah pengganti fi'il. Fayar fi'dalika ila suratil ismi ma'al fi'li. Maka kembalilah ya Allah itu kepada bentuk isim ditambah fi'il. Ya, maka yang benar tidak ada tidak benar ada susunan minimal isim dan huruf. Demikian juga susunan minimal huruf dan fi'il yang dikatakan oleh para usuliyun. Wal-khartul musannif, dan tujuan penulis dan para ulama usul fikih yang lain adalah menjelaskan macam-macam kalimat dan pengetahuan tentang al-mufrad dan al-murakkab, mana yang mufrad, mana yang murakkab. Falidzalika, oleh karena itu, maka mereka tidaklah ya'khudhu fihi bitahqiq, mengambil dalam masalah ini bitahqiq hasil-hasil pengkajian yang mendalam yang ditempuh oleh para ulama nahwu. Oleh karena itu, maka lumrah jika mereka para ulama usul memiliki pendapat yang keliru dalam masalah ini. Ya, karena masing-masing hal itu ada spesialisnya. Ulama usul bicara tentang masalah nahwu, maka hasilnya ada beberapa yang keliru. Kalau mereka serahkan pembicaraan tentang masalah ini kepada ulama nahwu, maka selesai. Nah, ketika mereka bicara sendiri, maka mereka terjatuh dalam kekeliruan. Wal kalam dan kalam adalah jamak dari kalimat, dan kalimat ada tiga, isim fil harf wa wajhul hasr, dan sisi pembatasan. Bahwasanya kata dalam bahasa Arab cuma tiga ini adalah karena yang namanya kata boleh jadi menunjukkan makna pada dirinya ataukah tidak. Jika tidak menunjukkan makna pada dirinya, namun makna tersebut ada bersama yang lain, maka itulah yang disebut dengan huruf. Contohnya atulab bil fatl, para siswa ada di dalam kelas, yaitu fi-nya. Wa in salat ala ma'nan fi nafsiha, jika menunjukkan pada satu makna pada dirinya, wa asyarat hay'atuha, dan hay'ah dari kata tersebut, bentuk dari kata tersebut menunjukkan mengandung waktu, maka setelah fi'il koma yakumukum. Jika bentuk kalimat tersebut tidak mengandung waktu, maka setelah isim tentunya Muhammad. Isim fi'il dan huruf tamasul hajatu ila ma'rifatihah. Pengetahuan tentangnya adalah satu hal yang sangat-sangat adalah sebuah kebutuhan mendesak. Tamasul hajat, kebutuhan mendesak. Maka pengetahuan tentang mana isim, fi'il dan huruf adalah sebuah kebutuhan mendesak bagi orang yang belajar ilmu usul fikih. Kenapa? Karena isim dari sudut pandang ilmu usul fikih ada tiga macam. Ada isim yang yufidul umum, mengandung makna umum. Contohnya isim mausul dan nakirah sebelum didahului dengan nafi. Ada yang mengandung mutlak, makna mutlak, yaitu nakirah dalam kalimat positif, atau mengandung khusus, tidak luas, namun sempit, semacam al-a'lam, jamak dari alam, nama orang atau nama tempat. Rincian tentang hal ini akan ada di tempatnya insyaAllah. Wa kata demikian pula yang berkaitan dengan masalah fi'il. Adapun huruf, maka seorang ahli fikih sangat perlu, sangat membutuhkan pengetahuan tentang huruf, karena ini semua mengandung makna. Maka bisa terjadi perbedaan pendapat gara-gara memaknai wawu ini maknanya apa, atau fa ini maknanya apa. Maka sekolah-sekolah turgen untuk mengetahui huruf wawu, fa, atau ala, yaitu huruf jer, ala al-jara, ala huruf jer, dan yang lainnya. Inilah yang berkaitan dengan macam-macam kalam min haitsiyah dari sisi unsur pembentuknya, wallahu a'lam. Kemudian aqsamul kalam fi i'tibar madlulihi, macam-macam kalam dilihat dari kandungan maknanya. Wal kalam yang qasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin. Dan kalam itu terbagi menjadi kalimat itu terbagi menjadi kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat berita, dan kalimat tanya. Wayang qasim aidan istikhbar sama dengan istifham. Wayang qasim aidan dan juga terbagi menjadi kalimat angan-angan, wa ardin, wa qasamin. Ada kalimat arab, itu atolab birukin, yaitu meminta dengan lemah lembut, wa qasamin, dan kalimat sumpah. Pertanyaan. Syara'a fi dzikri aqsamihi bi'tibari madlulihi. Qawluhu wal kalamu yanqasimu ila amrin wa huwa ma yadullu ala talabil fi'li nahwi ati' walidayka. Wa qawluhu wa nahyun wa huwa ma yadullu ala talabil tarki nahwu la takdzib la takdzib fi hadithika. Wa qawluhu wa khabarun wa huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhiba nahwu safir safara qalidun. Wa qawluhu wa istikhbarun wa huwa al istifham wa huwa talabul ilmi bi shay'in lam yakun ma'luman min qablu nahwu hal fahimta al mas'alata ahadara khalidun am asim. Qawluhu wa yanqasimu aidan ila tamannin wa huwa talabu syai'i al mahbubi alladhi la yurja husuluhu imma li kaunihi mustahilan nahwu laita syababa ya'udu yawman aw ba'id al manali ka qawli munqati'ir raja'i laitali malan fa'ahajju fa'ahujja fa'ahujja wa qawluhu wa 'aradu bi sukuni ra'i huwa talabu lahu bi rifqin bi rifqin bi rifqin nahwu ala tan tanazzalu indana wa qawluhu wa qismun ala tanzilu indana atau ala tanzila indana ala tanzila indana wa qawluhu wa qismun wa qasamin wa qawluhu wa qasamin bi fathil qafi wa sin huwa halifu wal halifu nahwu wallahu wallahi qasam qasam wallahi wallahi la af'alanna al khayra wa inna ma qala al musannifu wa yanqasimu aidan ma'a anna ma qablahu qablahu qablahu ma ba'dahu taqsimun wahidun isharatun ila anna min al usuliyyina man iqtasara ala taqsimil awwali wa annahu yaruddu alayhi taqsimu athani wa anna al-jami'a taqsimun wahidun wa hunaka taqsimun akhdara min hadha kama 'inda al-balaghiyyin wa huwa anna al-kalama qismani. Nah, setelah penulis selesai membahas tentang masalah macam-macam kalam, dilihat dari susunan pembentuknya, sa'a mulailah dia menyebutkan macam-macam kalam, dilihat dari kandungan maknanya. Maka kalam, kata penulis, dilihat dari isinya, maka ada kalimat perintah. Itulah kalimat yang menunjukkan tuntutan untuk melakukan satu perbuatan. Taatilah kedua orang tuamu. Atau kalimat larangan, itu kalimat yang menunjukkan permintaan untuk meninggalkan satu perbuatan. Janganlah engkau dusta jika bicara. Atau kalimat berita, itulah kalimat yang mengandung kemungkinan benar ataukah dusta. Jika sesuai dengan kenyataan berarti benar, jika tidak sesuai dengan kenyataan berarti kalimat ini dusta. Sedangkan kalimat larangan dan kalimat maka kalimat yang namanya kalimat berita itu bisa difonis benar dan bisa difonis dusta. Beda dengan amar. Amar tidak bisa dikatakan benar dan tidak bisa dikatakan dusta. Benar perintah Anda atau dusta perintah Anda, itu tidak bisa dikatakan demikian. Contohnya Safar Khalid, Khalid Safar. Jika kalimat berita ini sesuai dengan kenyataan yaitu Khalid Safar, maka berarti ini sidqun. Kalau ternyata Khalid tidur kok dibilang Safar, maka ini kadzibun. Istighfar sama dengan istifham, yaitu talabul ilmi, mencari pengetahuan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Lam yakun ma'luman min qabl, min qablu. Domanya itu namanya doma aywa, pengganti dari kata yang dibuang, yaitu min qabli dzalika, yang belum diketahui sebelumnya, sebelum ditanyakan. Apakah engkau telah memahami masalah? Apakah Khalid telah datang ataukah Asim yang datang? Wayang Qasim dan kalam juga terbagi menjadi tamannin, angan-angan. Tamannin artinya adalah mengharapkan sesuatu yang disukai, yang tidak bisa diharapkan untuk didapatkan. Kenapa tidak ada harapan untuk bisa mendapatkannya? Boleh jadi karena mustahil. Laita syabab ya'udu yauman, seandainya masa muda itu bisa kapan-kapan kembali kepadaku. Atau tidak bisa diharapkan untuk mendapatkannya karena ba'idal manal, sangat jauh, sangat sulit untuk bisa mendapatkannya. Mungkin teman sangat sedih. Semacam perkataan orang yang putus harapan. Orang yang miskin putus harapan untuk bisa pergi haji. Maka dia mengatakan, seandainya aku punya harta banyak yang bisa aku gunakan untuk pergi haji, dia laita. karena secara teori jangan tidak mungkin dia bisa pergi haji karena dalam kondisi ekonominya semacam itu. Ada juga Arab Arbin setelah tolak biruskin meminta orang untuk mengerjakan sesuatu namun dengan lembut. Itu kalau pakai kata-kata ala misalnya, ala kan jila indana, tidakkah engkau sudi singgah mampir di rumah kami. Maka ada orang menawarkan sesuatu, meminta sesuatu dengan lembut dan ada yang dengan keras. Kalau dengan keras itu pakai hala. Hala tanzil indana. Ini lain dengan hala tanzil indana. Sudikah anda, berkenankah anda untuk singgah ke gubuk kami? Kalau hala tanzil indana, ayo mampir kumahu. Sambil dipegang tangannya, mau nolak dipaksa untuk ditarik. Hala tanzil indana. Ada juga pesan kalimat sumpah. Pesan di sini kofnya di fathah, sinnya di fathah. Artinya sumpah. Contohnya demi Allah atau akan melakukan kebaikan. Nah di sini ada hal yang menarik. Kenapa penulis setelah mengatakan wal kalamu yang kasimu titik-titik, dia tiba-tiba wa yang kasimu aidon. Apa rahasia di balik kalimat ini? Kenapa ada yang kasim aidon? Ma'ana makablahu, padahal apa yang di sebelum kalimat wa yang kasim aidon itu taksimun wahid, masih pembagian yang sama. Kan pembagiannya kan makalam yang kasim la amar, nahi, khobar, istighbar, samanin, ardin, makasani. Kenapa sebelum samanin kok ada sisipan bayang kasim aidon? Maka ini adalah isyarat bahasa yang diantara para ulama usul fikih, ada yang membatasi pembagian kalam hanya pada taksim al-awal, pada pembagian jenis yang pertama saja, ya cuma amrin, nahyin, khobar sama istighbar titik. Bagian dalam usul demikian. Kemudian yang berpendapat demikian yaudhu alaihi taksim asani, ya, pembagian kedua yaitu taman, min, ardin dan kosam itu dikembalikan kepada pembagian pertama. Wa anal jami, maka tamanin itu mungkin aradin itu masuk, dimasukkan ke amar misalnya. Kosam itu mungkin misalnya dimasukkan dalam kalimat cerita misalnya. Wa anal jami taksimun wahid, dan sesungguhnya semuanya adalah taksim wahid, pembagian yang sama. Ini pembagian kalam menurut ulama usul. Pembagian kalam dilihat dari maknanya menurut ulama usul fikih. Dan sebagaimana tadi kita sampaikan, biasanya masing-masing bidang itu ada faknya, ada spesialisnya, ada ahlinya. Kalau bukan ahlinya yang ngomong, maka akan kurang, maka tidak profesional, maka tidak tertata dengan rapi dan bagus. Bahwa kata Simon Akso, ada pembagian yang lebih ringkas daripada yang berpilih-pilih saat ini. Minhada daripada ini, yaitu pembagian menurut para ulama balagh. Kalau menurut ulama balagh, Qisman ada dua macam. Nanti dari dua macam ini baru kemudian dibagi lagi menjadi yang lebih detail. Ini. Wa taqaddama ta'rifu. Wa ya'ti syarhuhu insyaallah fi babil akhbari. Asani insya'un wa huwa ma la yastamilu sidqa wal kadhiba. kaqaulika uktub di annal matlulahu la yasulu illa billah bitalaqudi bihi fala yuqala fala yuqalu inna sid innahu sidqun aw kadibun wa minal insya'u wa minal insya'i al amru wa nahyu wal istifhamu wa tamanniyu wa minhu al aqlu wa hadha huwa al insya'u talabiyu wa minhul qismu qismu wa minhul qismu wa huwa al insya'u ghairu talabi wa ahmu hadhihi al anwa'i al amru wa nahyu wa sayatil kalamu fihi ma insya'allah wa amma baqiyatul anwa'i fala yatarattabu 'alaiha fil usuli kathirun fa'idatun kathirun fa'idatun wallahu a'lam. Nah, maka menurut pakar balaghah atau menurut ilmu balaghah, kalam ada dua macam. Yang pertama adalah kalimat cerita yang definisinya telah lewat, yaitu kalimat yang mungkin bisa dinilai benar atau dusta, dan akan datang penjelasan yang lebih detail insyaallah di bab masalah cerita. Kemudian yang kedua adalah insya. Insya adalah kalimat yang tidak mengandung kemungkinan benar dan dusta. Contohnya, tulislah. Karena kandungan kalimat tulislah laikul tidaklah terwujud kecuali dengan mengatakan tulislah. Palikol, maka tidak bisa kita katakan inna usatakasnya dia benar dalam apa yang dia katakan tulislah atau dia dusta. Kemudian insya itu ada perintah, larangan, bertanya, berangan-angan, demikian juga termasuk dalamnya bela'ab, meminta dengan lembut. Ini semua masuk dalam kategori insya' tolabi. Dan ada macam yang kedua, yaitu insya' ghair tolabi. Wa ahamu hadil anwa', dan yang paling penting dari berbagai macam kalimat-kalimat di atas, yang paling penting dari sudut usul fikih adalah amar dan nahi. Dan akan datang pembicaraan tentang amar dan nahi insyaallah. Adapun macam-macam kalimat yang lain, ada arad, kosam, fala tarattab 'alaiha fil usul, maka tidak punya maka fil usul dari usul fikih tidak menimbulkan, tidak membuahkan kabiru fa'idatin, fa'idah yang terlalu urgen, terlalu besar. Yang urgen dalam sudut pandang ilmu usul fikih adalah mengenal tentang amar dan nahi. Amar itu yang apa, nahi itu yang apa. Ini nanti berkaitan dengan kaidah usul fikih al-amru al-aslu fil amri, al-aslu fil nahi. Maka kita bisa menerapkan kaidah al-aslu fil amri, al-aslu fil nahi kapan? Jika kita tahu mana kalimat amar dan mana kalimat perintah dan mana kalimat larangan. Kemudian aktamul kalam fi idghar istimalihi, macam-macam kalimat dilihat dari penggunaannya. Apakah digunakan dalam makna sebenarnya apakah tidak? Bermiwat jahin akhar yang kasin ilah hakikatin wa majazin. Dari sisi yang lain, kalam bisa terbagi menjadi dua, hakiki dan majaz. Fal hakikatu mabakiya bistimali ala maudu'ihi. Maka hakiki adalah kalimat yang bakiya bistimal, tetaplah penggunaannya ala maudu'ihi bagaimana makna aslinya. Pakilah dan ada yang mengatakan hakikat adalah mastumila fi mastuliha alaihi minal mukhatibati. Adalah kata yang digunakan fi mastuliha alaihi dalam apa yang menjadi kesepakatan minal mukhat. Ini mukhatibah, mungkin mukhatabah. Kesepakatan minal mukhatabah dalam pembicaraan, orang bersepakat menggunakan lafaz asadun untuk singa. Maka asal itu digunakan dengan makna singa, nah, ini berarti hakiki. Ya, maka definisi yang kedua tidak mau menggunakan makna asli, namun menggunakan makna yang disepakati dalam obrolan, dalam perkataan. Sedangkan majaz adalah ma tujawizu an maudu'ihi, adalah kata yang melewati makna sebenarnya. Makna sebenarnya cuma begini, dilewati lebih jauh. Dan hakiki ada tiga macam, ada hakiki luhawi, syar'i, dan urfi. Apa namanya? Sugi. Yang kau simul kalamu dikibari stikmari stikmari lakdi ila fitmai al-awalu hakikatu antani majadu al-hakikatu mabakiya fil stikmari ala mongku ini mislu kalimat di asadin asadin lil ayawani muftarisi fa'idha kulta أعيد أسدا لأنها لفظ بقي في الاستعمال على ما وضع له ودي له وهو حيوان وهذا التعريف يرد عليه أنه خاص بالحقيقة اللغوية فلا يشمل الشرعية وعرفيه كما سياتي وليه فهما الى المجاز عند المصنف ثم ذكر المصنف تعريفا اخر للحقيقه وهو ما استعمل في طلح عليه القاتل وقوله ما اي لفظ وقوله استقملا مبنى للمجهول مبنى لما لم يسمى فاعله ونائب فاعل ضمير مستتر يعود على ما نعم. Kalam terbagi dilihat dari penggunaan lafaz yang jadi dua macam, hakiki dan majaz. Maka hakiki, definisi yang dipilih oleh penulis adalah mabaqiya fi istimal ala mawdhi'i, itu kata yang tetap penggunaannya tetap pada makna sebenarnya, makna aslinya. Contohnya adalah kata-kata asad digunakan untuk hewan yang menyerang, yaitu singa. Maka jika Anda mengatakan aku melihat asap, maka ini adalah kalimat yang hakiki karena asap adalah lafaz yang penggunaannya tetap sebagaimana makna sebenarnya yaitu hewan. Namun definisi ini adalah definisi yang terbantahkan jika kita mengatakan bahasanya hakiki itu ada hakiki lughawi, hakiki syar'i, hakiki urfi. Maka definisi di atas ada definisi yang salah. Ya, kalau kita mengatakan hakiki itu ada tiga macam, maka definisi di atas ada definisi yang keliru. Wa ta'rifu yuraddu alaih, definisi semacam ini adalah terbantahkan. Ya, terbantahkan dengan kita katakan adalah khaf. Definisi di atas itu cuma khusus berkaitan dengan hakiki luhawi. Hakiki lughawi tidak mencakup hakiki syar'i dan hakiki urfi, padahal hakiki ada tiga macam. Dan ingat, definisi yang dipilih oleh penulis adalah definisi yang atas, karena definisi yang kedua beliau sebut dengan qila, tambahan saja. Yang asli adalah apa yang beliau katakan fal hakikatu mabaqiyah. Wa alaihi berdasarkan pendapat ini maka huma hakiki urfi, hakiki syar'i dan urfi itu adalah majaz menurut penulis. Kalau beliau cuma mengakui hak itu hanya hakiki lughawi, maka hakiki syar'i dan urfi itu tidak lagi hakiki namun majaz. Maka makna syar'i dan makna lughawi itu tidak disebut hakiki namun majaz. Maka definisi, yang namanya definisi itu harus mencakup semua anggota bagiannya. Maka kalau definisi itu cuma mencakup satu anggota bagiannya, definisi ini bermasalah. Contoh yang sejenis dengan hal ini adalah definisi sabak. Banyak disebutkan definisi sabak adalah menahan hati untuk tidak marah, menahan hati untuk tidak berkeluh kesah, menahan lisan untuk tidak mengadu pada makhluk, menahan anggota badan untuk tidak melakukan hal-hal yang mengungkapkan kejengkelan dengan takdir. Kalau sabar didefinisikan dengan ini, maka cuma mencakup apa? Cuma mencakup apa? Cuma mencakup apa? Enggak. Kalau sabar didefinisikan dengan seperti itu tadi, maka dia cuma mencakup satu jenis kesabarannya. Sabar apa? Ketika musibah. Sabar dalam taat, sabar untuk menghindari maksiat, enggak masuk dalam definisi tadi. Tidak masuk dalam definisi tadi. Maka kalau dari sudut pandang semacam ini, maka ini definisi yang terbantahkan. Definisi yang terbantahkan. Karena cuma tidak bisa disebut itu sebagai definisi sabar. Harusnya definisi sabar ketika tertimpa musibah itu adalah gini. Jadi kalau itu jadikan sebagai definisi sabar, istilah, maka menimbulkan tanda tanya. Ya mana dua jenis sabar yang lain? Kan nggak masuk dalam definisi itu. Jadi kalau dikatakan ada definisi sabar ketika terjadi musibah, maka benar. Tumazatoroh al-Musnad, kemudian penulis menyebutkan definisi yang lain untuk hakiki, yaitu mastu'mila fi mastu'liha alaihi minal mukhotobah. Adalah kata-kata yang digunakan dalam makna yang disepakati minal mukhotobah adalah pembicaraan. Nah, kalau pakai definisi ini ya, maka kalau yang disepakati adalah makna bahasa, maka itu makna bahasa. Yang disepakati makna urfi, maka makna urfi. Yang disepakati adalah makna syar'i, maka makna syar'i. Maka hakikat syar'iyah. Nah, definisi ini bisa mencakup tiga jenis hakiki. Ma artinya yang dimaksud adalah lafaz. Ustu'mila disini mabnil majul atau mabnil lima lam yusamma fa'iluhu, sama saja. Dan na'ibul fa'ilnya domir mustatir kembali kepada ma. Fima ay fi makna, dalam makna ustilah alaihi, yang jadi kesepakatan mabni lima juhul. Setelahnya adalah na'ibul fa'il. Artinya ustuliha, terdapat kesepakatan. Bahasanya makna ini adalah makna yang teruntuk nilai kalafdi untuk lafad itu. Minal mukhatabati atau mukhatibati dikasih tak, taknya dikasih ala zinati isim fa'il, mengikuti wazan isim fa'il. Ini maksud mukhatibati artinya adalah minal jama'ati al-mukhatibati ghairaha, dari sekelompok orang yang berbicara kepada orang lain. Ai khatabat ghairaha, sekelompok orang tersebut berbicara kepada orang lain bidzalika lafzi, dengan lafaz tersebut. Wa ayyanathu lidalalati ala dzalikal makna bi nafsihi, dan sekelompok orang yang berbicara tersebut telah menentukan dalalah makna, ayyanathu telah menentukan makna tersebut atau lafaz tersebut lidalalati ala dzalikal makna, untuk menunjukkan makna tadi dengan sendirinya. Baik, lafaz tersebut masih pada maudhi'ihi al-lughawi, makna aslinya dalam bahasa Arab, atau sudah tidak lagi pada makna aslinya dalam bahasa Arab. Artinya bagi ala maudhi'ihi syar'i, dia ada pada makna syar'i atau makna hurufi. Kaumin ala istikmali syai'in, ala istikmal masuk istikmali syai'in maklumin katifaki ahli syar'i ala istikmali sholati bita'abudi lillahi awaluha takbiru wa akhiruha takbiru bi makna du'ai wa hakadat dabatu dabatu mubtada mu'akhar hakadha khobar muqaddam dapatu inda ahli urfi tutlaku tutlaku ala jawabin asbani fakat al-farsi kal-farasi wakada sa'ribu ya'umu anwa'ul haqiqati ya'umu anwa'al haqiqati ya'umu anwa'al haqiqati salasati fakat salasata salasata dia jadi na'atnya anwa' alakhtiyarihi alakhtiyarihi ibadat ta'rifi wa inkana takadimuhu li ta'rifi li ta'rifi al-awwali yaqtadi tarjihihi wallahu a'lam. Ya, yaqtadi tarjihahu maful bi. Dan istilah, apa itu istilah? Sering kita mendengar kata-kata istilah. Istilah artinya kesepakatan sekelompok orang untuk menggunakan satu kata dengan makna tertentu yang sudah diketahui oleh mereka semua. Ya, maka istilah itu terjemahnya adalah kesepakatan. Makna yang disepakati, maknanya secara istilah, ya, maknanya yang disepakati oleh ulama nahwu, atau makna yang jadi kesepakatan ulama nahwu jika itu memang istilah nahwu. Makna yang disepakati oleh para ulama fikih jika ini masalah fikih dan seterusnya. Semacam kesepakatan ulama syariat menggunakan istilah sholat dalam pengertian beribadah kepada Allah dengan perbuatan dan perkataan tertentu. Yang pertama adalah takbir, yang terakhir adalah ucapan salam. Dan kesepakatan para pakar bahasa untuk menggunakan sholat dalam pengertian doa. Demikian juga adaba, kata-kata daba, binatang melata, menurut ahlul urfi, kebiasaan orang Arab, digunakan untuk binatang berkaki empat saja, semacam kuda. Meskipun kalau dilihat dari makna bahasa, daba itu semua yang berjalan di muka bumi, mau kakinya banyak semacam luwing, mau kakinya dua semacam manusia, semuanya dhabbah secara bahasa. Dalam penggunaan keseharian orang Arab menggunakan dhabbah dalam pengertian binatang berkaki empat. Nah, definisi yang kedua ini yang umum mencakup anwa al-haqiqatis salasata, macam-macam hakikat yang jumlahnya hakiki, yang jumlahnya tiga. Salasah itu na'at untuk anwa, bukan untuk hakikat. Dan penulis mengakui bahasanya, mengakui adanya hakikat syar'i dan hakikat kufi. Maka pengakuan penulis ini menunjukkan bahasanya beliau memilih definisi yang kedua, meskipun beliau mendahulukan definisi yang pertama, maka itu menunjukkan kalau beliau memilih definisi yang pertama. Jadinya enggak jelas yang dipilih itu definisi yang mana. Atau kalau mau bahasa lainnya, penulis di sini, Al-Juwayni di sini, tanakut. Beliau mengatakan al-haqiqatu titik-titik, yang konsekuensinya tidak menerima hakikat urfi, hakikat syar'i. Namun kok ternyata di belakang dia mengakui ada hakikat syar'i, ada hakikat urfi. Ya. Kalau dia mengakui hakikat syar'i, hakikat urfi, artinya dia memilih definisi yang kedua. Kok malah definisi kedua disebut dengan qila? Kalau dia disebut dengan wal aula, lainlah, dan yang lebih tepat definisi ini. Bahwa kata rifun aksar ada definisi yang lebih ringkas namun lengkap, yaitu hakikat adalah lafaz yang digunakan fi mawdi alahu dalam makna sebenarnya. Lafaz al-lafz adalah simsun fi ta'rif yasmul al-ma'araf wa ghayruhu. Al-lafzu di sini adalah jenis, ya, punya jenis kata, punya semua lafaz. Ayatnya semua mencakup al-mu'araf, mencakup kata yang didefinisikan dan yang lainnya. Al-mustakmal qida fi ta'rif, diberi persyaratan dalam definisi dengan mustakmal, maka yakut, maka tidak termasuk dalam definisi al-muhmal. Muhmal itu kata yang tidak terpakai dalam bahasa Arab. Orang buat susunan susunan kata tertentu, yang ini orang Arab enggak memakainya, misalnya banun mungkin, enggak, ngarang-ngarang aja. Banun misalnya, bak sama non misalnya digandeng banun atau bana, enggak ada dalam bahasa Arab, makanya namanya muhmal. Atau ro dijejer tiga, ro atau dijejer empat, ro. Ini muhmal, tidak ada orang Arab maka kata dengan semacam itu. Wawalla dilai salal makna, muhmal adalah kata yang tidak punya makna. Contohnya deiz, kebalikan dari zaid, za, ya dal, maka terbalik dal, ya za, tidak ada artinya. dalam bahasa Arab. Fi ma'mudi alau dalam makna sebenarnya ini adalah batasan yang kedua. Ya, maka tidak termasuk dalam definisi ini majaz, karena majaz adalah tidak pada makna sebenarnya. Dan penulis menyebutkan bahasanya hakiki itu ada tiga macam. Hakiki lughawi itulah lafaz yang digunakan fi ma'mudi alau dalam makna sebenarnya dalam bahasa Arab. Contohnya adalah siam dalam pengertian menahan diri. Contohnya perkataan penyair Arab jahiliyah nafira, khailun siyam wa khailun ghairu shaima. Maka ada kuda yang menahan diri dan ada kuda yang tidak menahan diri. Baris berikutnya kita lewati. Aikhail memusakah anil jari wal harokah. Ada kuda yang ditahan untuk berlari dan bergerak. Ada juga yang menjelaskan yang dimaksudkan oleh Nabiro adalah kuda yang ditahan anil alaf dari pakannya sehingga dia tidak memakan. Ada fiqh syar'i, ada lafadz yang digunakan fi maudi alahu fi syar'i dalam makna sebenarnya menurut syariat. Macam sholat dalam pengertian beribadah kepada Allah dengan perbuatan dan perkataan tertentu, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan ucapan salam, dengan tata cara tertentu. Dan hakikat tufi adalah lafaz yang digunakan dalam makna sebenarnya menurut urf. Dan urf ada dua macam. Ya, urf yang bersifat umum, itulah yang mata arfa alaih, apa yang menjadi urf kebiasaan semua ahli urf. Semisal istilah lapak dalam bahasa Arab, semisal dabah, faya dabah dalam bahasa Arab adalah nama untuk semua yang merangkak berjalan di muka bumi. Of mengkhususkannya untuk binatang berkaki empat sebagaimana keterangan telah lewat. Maka ini of semua orang Arab. Orang-orang Arab kalau ngomong dabah kaki, binatang berkaki empat, maka ini of ammah. Nah, orang Madinah punya bahasa-bahasa khusus yang ini tidak dikenal oleh orang Arab Mekah, orang Arab Riyadh, orang Arab Qasim. Nah, maka ini berarti of khas. Wa yamata arfa ali ba'd qawaid. Of khas adalah apa yang jadi kebiasaan sebagian pokok. Mereka punya kebiasaan minal alfat untuk kata-kata tertentu yang mereka letakkan untuk makna tertentu menurut mereka. Contohnya jazm. Jazm dalam bahasa Arab artinya adalah al-qat'u, memotong. Demikian penjelasan di Al-Qamus Al-Muhit. Sedangkan menurut kesepakatan ulama nahwu, jazm adalah satu jenis i'rab. Fal hakikat urfiyah amma, maka hakikat hakiki urfi yang bersifat umum itu lam yata'ayyan naqiluha minal makna lughawi. Tidak diketahui siapa yang memindahnya dari makna bahasa. Yang memindah itu siapa? Enggak diketahui. Kalau hakikat urfi yang khafah itu kebalikannya, diketahui. Siapa yang memindah jazm dari kotak menjadi jenis i'rab? Nahwiyun. Kita bisa tunjuk hidung ini. Nahwiyun ini ya menjadi biang keroknya jazm kok maknanya jadi salah satu jenis i'rab. Maka bisa diketahui siapa yang memindahnya dari makna bahasa. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi alamin subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.